dan kampung halaman. Doa di Enan, denai sayang, doakan denai. Salam maika tujuanmu. Usahlah reda di rantau suara, denai di kampung menanti udang pamalia pula. Indah kalupo denai oi sayang, janjian cinto nan kita adang. Tibo masonyo denai kapula. Nan kita adang tibo masuk.